Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil din. Allahumma ya rabbana a'inna ala ta'atika a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik A'inna ya Rabbana ala tariki ma'asyiatika A'inna ya Rabbana ala tariki ma'asyiatika Wahsurna ya malakiyamati ma'azim ratiri Ahli ta'ati wa ma'ahalidika sayyidina Muhammad Atahtaliwa'ihi Urzurna ya Rabbana taubata qabla al-maut Al-shahadata illa al-maut Al-jannata da'la al-maut Amma ba'lu Yang kami cintai, yang kami muliakan para perindu-perindu ya Allah, para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul di sini. Semoga ini mukadimah pertemuan dan perkumpulan kita kena di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kepada kita ketulusan dan keistiqomahan. Dan semoga siapapun yang berjuang di majelis ini, baik yang berjuang dengan ilmunya atau berjuang dengan hartanya atau berjuang dengan tenaganya atau berjuang dengan pikirannya atau panjatan-panjatan doa, semoga mereka semua ini benar-benar dianggap oleh Rasulullah, diakui oleh Rasulullah, sehingga apa yang mereka lakukan di dunia ini benar-benar bermanfaat. Dan semoga majelis ini terus berkembang dan abadi di dunia dan di akhirat. Yang telah berjuang diberi oleh Allah segala kebaikan, baik di dunia dan di akhirat, untuk diri dan keluarga mereka semuanya. Dan ini kita di bulan haji, semoga Allah memudahkan kita untuk ziarah Haramain, ziarah Makkah, untuk bisa melakukan tawaf di tempat tawafnya Rasulullah, untuk bisa sa'i di tempat sa'inya Rasulullah, untuk wukuf di tempat wukuf Rasulullah. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk ziarah baginda Nabi Muhammad SAW. Kita bisa mengucapkan salam dari dekat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita ingin mengucapkan salam ini dari dekat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa iktikaf di Haramain, di Masjidil Haram, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan semoga sekarang yang lagi berangkat haji diberi kemudahan, yang ditinggal dijaga oleh Allah, yang lagi berangkat dijaga oleh Allah, kembali dalam keadaan selamat membawa haji yang diterima, haji yang mabrur. Dan kita bisa nyusul nanti. Baik, kita langsung saja kepada bersama Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai kepada kita sudah di pungkasan bab kitab adab sulukil murid. Qala al-Imam Haddad rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fid dharain amin ila an qala wahdhar dan awas. Ini adab berguru. Guru itu penyambung antara kita dengan Rasulullah dan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan guru, kita tidak akan mengerti kebaikan. Jadi guru yang sesungguhnya itu adalah penyambung antara kita dengan Rasulullah, zahir dan batin. Batin ilmu rohaniat sambung kepada Rasulullah. Zahir ilmu sambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan penting sekali namanya guru. Yang tidak punya guru, setanlah jadi guru baginya. Karena di dalam berguru itu memang ada rambu-rambu, aturan-aturan untuk menyempurnakan seseorang di dalam menuntut ilmu. Kalau hanya mengandalkan kecerdasan saja, tidak sah. Sehingga para masyayikh berkata, la yu'jibni dzaka, kami tidak terkagum dengan kecerdasan seorang santri. Tapi yang mengagumkan adalah akhlak, adab, tata krama kepada guru. Guru memang tidak ingin dihormat, karena seorang guru sudah dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai seorang murid yang ingin sambung dengan Allah dan Rasulnya secara serius dan benar, maka ayo kita sambung kepada guru, memuliakan guru-guru, memuliakan ulama-ulama. Memang di sana ada rambu-rambu juga bagi seorang yang ingin mengajar. Seorang guru ini harus berbekal tawadhu, berbekal kasih sayang. Guru yang sesungguhnya tidak akan ada yang mengutuk murid. Guru yang sesungguhnya tidak mudah mencaci murid. Guru yang sesungguhnya tidak akan memandang murid dengan pandangan merendahkan. Nah, ini syarat guru. Semua dari kita sesaat menjadi murid, sesaat menjadi guru. Maka di saat Anda menjadi guru, awas. Jangan sekali-kali memandang murid Anda dengan pandangan merendahkan. Ya, memandang murid dengan pandangan merendahkan, maka dia tidak akan menyampaikan kebenaran dan tidak akan mengirimkan hidayah. Seorang guru memandang murid hendaknya dengan pandangan kasih sayang, itulah mata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita melihat orang yang mabuk, berjudi, main, wah tidak, banyak melakukan dosa, mungkin ada di hadapan mata kita. Akan tapi awas, jangan sekali-kali memandang mereka dengan pandangan merendahkan. Karena bungkasan belum ada yang tahu, bisa jadi esok hari dia bertobat lalu diampuni oleh Allah dan diangkat derajatnya. Itulah Malik bin Dinar. Orang yang hidupnya adalah dengan kebejatan, kebrutalan, akan tapi pada akhirnya diangkat derajatnya oleh Allah. Maka jangan sekali-kali kalau kita menjadi ustaz lalu merendahkan siapapun yang belajar kepada kita, atau bahkan kalau kita melihat orang bermaksiat dengan pandangan merendahkan, maka kita yang rendah. Lalu pandangan apa yang harus kita hadirkan kepada untuk mereka? Ainur rahimah. Al-ainur rahimah, mata yang penuh kasih. Mata yang penuh kasih, memandang orang yang bejat dengan penuh kasih. Ini guru. Guru itu seperti itu. Doa, kata Imam Al-Nawawi rahimahullah ta'ala, guru itu tidak boleh hanya mengandalkan kecerdasannya, kelihaiannya, kepiawainya di dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Tapi ternyata seorang guru harus berbekal kedekatan kepada Allah. Malam harinya bagaimana dia? Sudahkah mengadu kepada Allah? Kalau mengandalkan kecerdasan dan lesannya yang fasih, enggak, hidayah tidak diambil dengan itu. Tapi hidayah Allah yang kirim. Allah yang kirim hidayah. Dahulu ya, oh, kalau kita bicara ulama salaf, orang-orang dulu tuh masya Allah orangnya ikhlas, tulus. Kalau ceramah itu mungkin ngomongnya aja biasa, enggak menggebu-gebu, bahkan mungkin ya ala kadarnya, enggak pakai mikrofon keras-keras. Mungkin kalau banyak, alhamdulillah, sekarang ngantuk lagi ya. Tapi sekali puji, kula lillahi kagungane Allah Ar-Rahman kan walah asih yang dunia lan akhirat Ar-Rahim kan walah asih yang akhirat belokong. Tapi ya soleh-soleh semuanya, karena ngajinya biasa, tapi malamnya nangis kepada Allah, minta kepada Allah. Bukan hanya mengurus ceramahku harus enak, yang aku sampaikan harus istimewa, bukan itu. Mendahulukan bagaimana mengadu kepada Allah di tengah malam, sehingga yang tidak dengar pun ternyata dengar dari temannya pun ternyata mengamalkan ilmunya. Dengar sholat malam, tahajud, tahajud, duha, duha, sedekah, sedekah. Gurunya yang penuh kasih. Melihat santrinya yang bandel nangis, didoain terus, pinter juga pada akhirnya. Maka beruntung di saat kita bandel atau tidak bandel, kalau guru kita benar. didoain terus. Bandel didoain, tidak bandel nih doain. Dan mereka mandang dengan penuh kasih. Dan begitulah guru-guru, guru-guru mulia, tidak ada mengutuk, mencaci, tidak ada. Semakin prihatin kalau ada anaknya bejat, muridnya bejat, bahkan mencintai muridnya, bahkan melebihi daripada mencintai anak-anaknya. Baik, guru itu seperti itu. Kalau guru dengan kesombongan tidak akan bisa mengirim hidayah, belum apa merendahkan dasar orang berbes, dasar orang pakai dasar-dasar lah. Ini belum apa-apa sudah mencaci maki orang, gimana hidayah bisa dikirim? Dasar orang Sunda, dasar orang Madura, dasar orang Batak, wah semua orang dicaci. Gak begitu, akan tapi seorang guru harus memandang murid dengan penuh kasih. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kalau seorang guru menghadiri majelis itu, kalau bisa di rumah sebelum berangkat sudah melakukan sholat. Kalau tidak sempat, di tempat mengajar dia melakukan sholat minimal 2 rakaat. Kalau itu masjid, sekalian tahiyatul masjid. Kemudian mengandahkan tangan, minta kepada Allah, mendoakan siapa? Mendoakan orang yang akan diajarinya. Makanya belajar sama orang-orang begitu tak enak. Ngantuk saja paham nanti pada akhirnya. Ilmunya manfaat, karena gurunya yang tulus, baik. Tapi biarpun guru itu tulus, guru itu benar, guru itu baik, kalau kita aja yang gak benar, gak punya adab, gak punya mahabbah, maka kuncinya mahabbah sebelum masuk bab ini. Kuncinya seorang murid harus ada mahabbah, cinta kepada guru, dan adab kepada guru dulu. Dua, mahabbah ditandai dengan selalu mendoakan gurunya. Imam Ahmad Ibn Hanbal bercerita, demi Allah, semenjak aku kenal guruku Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i, Imam Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i. Demi Allah, semenjak aku kenal Imam Syafi'i, aku tidak melakukan sholat 2 rakaat kecuali setelah itu aku berdoa untuk Imam Syafi'i setiap 2 rakaat, bukan setiap sholat 5 waktu. Karena kalau ada murid mendoakan guru itu kepentingan murid, bukan kepentingan guru. Kita harus paham mana itu. Kalau kita mendoakan guru kita bukan kepentingan guru, guru kita ini sudah didoakan oleh malaikat dan didoakan semua penghuni laut mendoakan guru kita. Seorang alim akan didoakan oleh semesta. Lalu kenapa kita mendoakan guru? Kepentinganmu. Karena dengan doamu yang banyak kepada guru, itulah keberkahan ilmu Allah turunkan. Makanya yang jarang doa kepada gurunya itu mental itu, ilmunya mentah. Karena tidak ada mahabbah. Jadi kalau kita mendoakan guru kita, makanya anak-anak kita ajari untuk baca Fawatih, dipersempurnakan. Bahkan mungkin kita harus mengambil waktu semalam itu, dalam setiap malam seberapa jam, 10 menit, 20 menit, untuk menyebut guru-guru, ya Allah, guruku yang itu, guru yang itu, berikan kepada doa, mendoakan guru kepentingan kita, bukan kepentingan guru. Kalau seandainya kita tidak mendoakan guru kita, kecuali di sana sudah ada yang mendoakan. Manusia sejagat mendoakan guru kita. Nah ini, kadang kita sering salah. Dipikirlah mendoakan guru kepentingan guru, bukan kepentingan kita. Baik. Kemudian harus adab, punya adab. Mahabbah ditandai dengan mendoakan. Kemudian mahabbah ditandai dengan tidak prasangka buruk. Yang kedua, mahabbah ditandai yang ketiga dengan tidak membicarakan kejelekan guru. Mahabbah ditandai yang keempat dengan membicarakan kebaikan guru. Kalau sudah ada seorang murid biasa membicarakan kejelekan guru, sebetulnya dia telah memangkas keberkahan, hilanglah keberkahan. Tapi gurunya salah. Loh, siapa yang tidak bersalah dari manusia ini? Hah? Kalau Anda mencari guru yang tidak bersalah, ketahuilah sampai mati Anda tidak punya guru. Yang tidak salah hanya guru besar baginda Nabi Muhammad SAW. Kemarin kita baca kitabnya Syekh Hasyim Asy'ari, Adabul Alim Al-Muta'allim. Di sini disebutkan adabnya seorang penuntut ilmu. Orang dahulu itu kalau menuntut ilmu itu banyak, ada sebagian dari mereka itu orang-orang besar, kalau pergi ke madrasah, kalau berangkat belajar, itu mengeluarkan duit sedekah. Dan sedekah ya minta, ya Allah, dengan sedekahku ini, ya Allah, tutuplah aib guruku dari mataku, jangan kau tampakkan kekurangan guruku dari mataku. Cuma minta doa gitu dong. Kenapa? Khawatir kalau melihat kekurangan gurunya, kurang mahabbah, kurang adab. Sebab semua dari guru pasti ada kekurangannya. Hanya satu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nasib buruk seorang santri itu paling senang mencari kejelekannya guru. Biarpun tidak jelek, jadi kayak jelek. Mencari kejelekan guru. Maka kalau seorang murid tidak punya mahabbah, tidak punya adab kepada guru, Biarpun yang ngajar wali kutub enggak akan bisa benar. Bahkan biarpun yang mengajar adalah Rasulullah, yang ngajar baginda Nabi, tapi hatinya enggak benar dengan Rasulullah, maka jadilah Ustaz Abu Jahal. Abu Jahal itu ustaz ya, alim itu. Tak gelari ustaznya kan. Sebab ada ustaz ulama su' kan, ada Nabi bukan ustaz su'. Ulama su', ustaz su', ustaz jelek, hatinya kotor. Abu Jahal itu hebat. Tapi kenapa kok tidak manfaat ilmunya? Karena dia dengan Nabi tidak ada mahabbah dan tidak punya adab. Maka kalau kita belajar dengan siapapun, kalau tidak punya adab, tidak punya mahabbah, tidak akan dapat ilmu. Begitu sebaliknya, tadi kan guru sudah selesai. Maka kalau Anda menjadi guru, waspadalah. Bukan pamer kesombongan, bukan pamer ilmu, tapi menjadi seorang guru ingin pangkat tinggi di hadapan Allah. Maka harus penuh kasih dengan murid. Kemudian, jangan prasangka buruk kepada seorang guru. Begitu sebaliknya, prasangka baik akan menyelamatkan Anda. Sahibu husnidhon, orang yang punya husnidhon itu musibun, benar-benar wa in akhta biarpun salah. Kalau Anda punya prasangka baik, akan tetap dianggap benar biarpun salah prasangka Anda. Tapi sahibu su'idhon, orang yang punya prasangka buruk kepada guru tetap salah, dan salah biarpun benar prasangkanya. Dikisahkan bahwa ada seorang santri belajar kepada seorang guru. Cuma dia selalu telat. Ditanya gurunya, kenapa kok kamu telat terus? Guru, saya itu harus mencari getek sampan untuk nyebrang gitu loh, kayak perahu. Jadi itu selalu ngantri. Jadi saya selalu telat. Oh begitu. Guru, apa guru bisa memberikan amalan kepada saya agar saya bisa berjalan di atas air biar bisa langsung belajar enggak telat-telat? Pertanyaannya. Nanti suatu minta pengen terbang di sini nanti ya. Akhirnya oleh gurunya langsung, kamu baca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali setiap hari. Setelah seminggu kamu bisa jalan insya Allah di atas air. Betul. Khusnudzon kepada guru. Membaca Bismillah 1000 kali. Terus setelah seminggu, betul Bismillah, ngelompat, jalan di air, bisa jalan di atas air. Setelah sampai di tempat gurunya, pingsan dia duduk depan gurunya. Disiram air lagi, pingsan lagi. Siram air, pingsan lagi. Setelah itu sadar, ketakutan dia. Kenapa aku seperti itu? Guru, aku melihat di dalam hati guru banyak ulatnya. Gurunya nasihat, astaghfirullahaladzim. Rupanya apa? Gurunya itu munafik. Tapi gara-gara muridnya itu husnudzon sampai dia manfaat ilmunya. Gara-gara husnudzon. Setelah itu sang guru yang munafik tadi, pembohong itu, asal ngomong saja dia. Rupanya setelah ditegur muridnya, kerasa sadar kalau dia adalah orang jelek. Istighfar banyak. Setelah itu langsung diampuni oleh Allah. Nah, rupanya ada seorang guru menjadi wali setelah muridnya. Ya ini, muridnya dulu menjadi wali, baru gurunya. Nah, makanya sebagai seorang murid itu husnudzon penting. Sehingga bisa menyelamatkan guru. Gurunya dibilang di hatimu ada uletnya. Ketakutan sang guru tuh, langsung dia tobat minta ampun kepada Allah. Lah ini makna daripada husnudzon. Husnudzon kepada seorang guru. Di situ ada pendidikan Syekh Hasyim Asy'ari menjabarkan di dalam kitab Adabul Alim Muta'allim, seorang guru harus memberikan suri teladan, kalimatnya yang baik, jangan caci maki, jangan kalimat jorok, jangan olok-olok. Perilakunya pun akan ditiru oleh siapapun. Guru ini berat. Tapi kita sebagai murid husnudzon. Ingat, mendoakan guru, menyebut kebaikannya, jangan nyebut kejelekannya, prasangka baik, istimewa. Kalau melihat kejahatan yang sesungguhnya di mata kita, pindah kepada makna mahabbah, mengingatkan dengan cara yang indah dan bagus. Atau bertanya, takut kita itu enggak ngerti, padahal itu tidak salah, kita anggap salah. Tanyakan kepada guru, indah. Sehingga kita tidak masuk dalam prasangka, apalagi gunjingan. Murid gunjing guru, memutus dia antara dia dengan keberkahan dari Allah. Baik, setelah itu, adab dan tata krama. Kalau orang tidak punya adab kepada guru, enggak akan bisa dapatkan ilmu. Nah, begitulah adab kita. Kemudian dilanjutkan di sini. Wahdar dan awas. Tadi kita sudah ketemu guru ya, bagaimana kita dengan guru? Wahdar dan awas antuti'ahu fil alaniyati, jangan sampai engkau patuh kepada guru di saat kelihatan di depan mata sang guru saja. Wahaitu ta'lamu annahu yattali'u 'alaika, jangan sampai kepatuhanmu kepada guru adalah di saat dia melihatmu. Wa ta'sih fi sirri, tapi di belakang itu kurang ajar, enggak mau ngamane. Di depan gurunya masyaallah, tapi di saat gurunya enggak ada ya, masyaallah juga kurang ajarnya. Awas, enggak berguna begitu. Wahaitu la yaqa' la ya'lamu, di depan gurunya masya Allah baiknya luar biasa, kayaknya orang yang paling patuh dengan guru, tapi di saat gurunya enggak ada, fataqa'u fil halaki, maka akan jatuh engkau dalam kehancuran. Baik hidup, baik pergi atau meninggal, misalnya guru kita meninggal dunia diganti oleh anaknya, kenapa waktu ada guru kita kita baik-baik, di saat tidak ada guru kita kita berubah menjadi tidak baik? Karena kita enggak tulus waktu itu. Jadi kalau berguru yang serius itu adalah baik guru itu ada atau tidak ada, karena sudah ada di hati kita. Jadi begitu. Kalau patuh dengan guru di depan dan di belakangnya itu sama. Harus seperti itu. Karena guru adalah selalu mengajarkan kepada kita kebaikan dan kemuliaan. Wala tajtami bi ahadin minal masyayikhi al-mutadhahirina bitasriki illa an idznih. Ini syekh tarbiyah, syekh tarekah. Kalau engkau sudah punya guru tarekah, guru adab, guru taslik, jangan sekali-kali berkumpul dengan guru yang lainnya, guru taslik, illa an idznih, kecuali diizinkan oleh guru tadi. Guru macam-macam, ada guru taslik, adalah guru tarbiyah, guru futuh, yaitu guru yang menyejukkan hati, yang melembutkan hati menjadi kita sadar, yang ngajari kebaikan, lalu kita mengamal, mengambil amalan-amalan dari dia. Ada lagi guru ta'lim, guru ilmu, ngajar selesai. Ada yang menggabungkan, di samping dia adalah guru taslik, tapi guru ilmu juga. Jangan sekali-kali engkau berkumpul dengan guru-guru yang dia adalah ahli suruk, kalau bahasa sekarang ahli tarekah, mursyid yang benar, bukan mursyid palsu. Kita tidak bicara mursyid palsu, mursyid tidak kenal Allah, mursyid banyak maksiat, pelanggaran, tidak masuk itu. Kalau kita sudah punya guru mursyid, maka awas, jangan engkau berkumpul dengan guru mursyid yang lainnya untuk mengambil darinya, illa di'an idznihi, kecuali diizinkan oleh guru kita. Wa in adzina laka, jika gurumu telah mengizinkan kepadamu, fahfad kalbak, jaga hatimu, jangan setelah itu banding-bandingin, oh bagusan guru ini daripada guruku yang dulu. Musibah, ujian bagi seorang murid kadang ditampakkan kelebihan di guru yang lain, sehingga semakin rendah gurunya, itu setan yang membisikkan, maka muncul santri dalam menuntut ilmu gampang pindah-pindah, alamat konyol, al-intikal, alamat konyol kalau orang dulu. Jadi sekolah duduk belajar dengan seorang guru, dididik, tatanya dengar informasi, oh ada kiai alim dan sebagainya, pindah lagi ke sana, suladab sudah. Karena hatinya tidak dijaga. Ketahuilah, yang menyambungkan dirimu dengan Allah adalah guru, ketulusanmu dengan guru tersebut, biarpun guru itu mungkin tidak dianggap alim. Jangan terpesona biarpun kita mengenal guru yang sangat alim, luar biasa, ketahuilah, karena jalurmu saat ini adalah gurumu itu. Urusan akhirat, urusan kemuliaan sama dengan sebuah perusahaan. Kalau Anda sudah ikut sebuah perusahaan, ya sekecil apapun perusahaan yang Anda ikuti, ya harus bangga dengan itu, kemana-mana tanya, berjuang untuk itu. Kalau Anda tolak-tolak, enggak fokus, enggak serius, enggak, akan Anda bikin marah orang, apalagi dalam menuntut ilmu. Makanya ada santri gampang terpesona, wah belajar di sana, alim orangnya, nah pindah sana, sebentar lagi dengar lagi alim, pindah sana, saya mati gak punya ilmu itu manusia. Lihat, tandai santri yang suka pindah-pindah nyakiti guru, gak bisa alim itu manusia. Ini pindah sana, pindah sana, kata kemarin pelajaran yang lalu atau yang akan datang. Kalau sudah guru hati seorang syekh berubah, maka syekh dari barat dan timur berkumpul tidak akan bisa menaik hatinya. Makanya kalau harus pindah pondok itu harus melalui petunjuk dari syekh, isyarat dari syekh, istikharah dari syekh. Bukan asal pindah, lompat sana, lompat sini. Saya ingat Kiai Jawa dulu kalau ngomong ya itu kan bahasa Jawa, al-intiqal. Pindah pondok, alamat konyol. Bahasa Jawa campur bahasa Arab. Tapi benar begitu. Selesaikan dulu di tempatmu itu. Karena ilmu bukan hanya dengan kecerdasan, tapi keberkahan. Baik. Kalau sudah gurumu mengizinkan kita, guru kita mengizinkan kita untuk bergabung dengan guru-guru yang lain, fahfad qalbak, jaga hatimu. Wajtami biman aratta, berkumpullah dengan siapapun, tapi hatimu harus tetap terjaga. Wa illam ya'zan, kalau gurumu tidak mengizinkan, tiba-tiba jangan, kau jangan ke sana. Lam ya'zan laka, belum mengizinkan kepadamu, fa'lam ketailah annahu qad athara maslahataka. Sesungguhnya gurumu itu di saat melarangmu belajar ke tempat guru yang lain itu karena mengutamakan kemaslahatan hatimu, takut hatimu berubah dan su'ul adab nanti lalu mendapatkan ilmu yang tidak manfaat. Wala tattahimhu, jangan kau tuduh beliaunya. Wala tadunnu bihi, jangan kau menduga beliau adalah al-hasada karena ada dengki. Enggak, guru melarang anda untuk belajar ke tempat lain bukan karena hasad. Walal ghairta, bukan karena cemburu, tidak, akan tapi karena melihat kemaslahatan padamu. Banyak hal, misalnya kalau ada anak pindah-pindah, lihat baru ini belum selesai pindah lagi, misalnya belum belajar dari yang awal jurumiyah, baru al-i'rab, baru mulai pindah lagi sana, balik lagi i'rab lagi, kapan selesainya? Fikirnya bab taharah lagi, bosan pindah pondok lagi, balik lagi fikirnya sama kitabnya, bab taharah lagi, pindah lagi. Tadi bab tohara lagi, pindah lagi. Sementara temannya yang istiqomah sudah selesai kitabnya, sudah faham. Nggak dapat apa-apa yang lainnya itu, yang sudah pindah-pindah. Ma'adallah. Semoga Allah menjauhkan. Ma'adallah, ya ini artinya apa? Semoga Allah melindungi beliau. Ayyastur, dari muncul an ahlillahi wa khasatihi. Ma'adallah maksudnya enggak, tidak ada. Ma'adallah itu dilindungi oleh Allah, orang seperti itu. Ma'adallah, terlindungi oleh Allah. Orang tersebut ayyastura, untuk keluar an ahlillahi, dari ahli Allah seperti ustaz tersebut, wa khasatihi, dan orang-orang khususnya Allah, mithlu dzalika, seperti sifat itu. Jadi kalau kita sudah memilih guru yang benar, orang yang baik hatinya dan seterusnya, kemudian kok tiba-tiba melarang kita untuk belajar dari guru lain, jangan kita menuduh dengan tuduhan yang jelek. Selesai. Wahda. Awas. Murid. Min mutalabati syekhi bil karamati. Awas, jangan jadi murid menuntut gurunya agar keluar karamat. Saya ingin tahu karamatnya apa sih? Kita sering anak pengen tahu keramatnya. Wah, gayanya nanti mau ngetes ustaz model apa ini, adab enggak punya adab. Pernah kita di antara kawan sini di luar negeri sering ada karam itu sombong. Ya, bukan sombong. Enggak tahu gayanya apa. Anak pengen tahu keramatnya. Gayanya tuh kayak Allah tunjukkan keramatnya dia, ya Allah. Apa yang gitu. Enggak boleh mutalabatul karamat, menuntut keramat. Keramat itu disembunyikan oleh para kekasih, kekasih Allah. Wabil mukasyafati, dan kasyaf. Biar kasyaf, apa tong yang terjadi di sana, kasyaf, lihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang biasa, kasyaf, mukasyaf. Bi khawatirika, jangan kau minta guru untuk mengkasyaf, saya akan datang, guru saya tahu enggak? Kalau enggak tahu bukan wali. Kalau enggak tahu bukan wali, ini kan kurang ajar. Bukan wali dia, kenapa? Enggak tahu hati saya. Jahatnya orang enak ini, padahal kalau dikasih tahu malu betul loh, hatinya kotor banget dia. Ada anak-anak santri begitu, santri itu bahasanya keramat-keramatan, kasyaf-kasyafan. Bahkan mukasyafah, derajat kasyaf bagi seorang kekasih Allah itu derajat yang paling menyakitkan. Karena orang itu akan hati bersih, itu kapan? Hati kita akan bersih, hati kita akan tentrem, yaitu di saat kita tidak mendengar berita tentang kejelekan seseorang. Kalau sudah kita mendengar berita kejelekan seseorang, kita menjadi memandang jelek, hati rusak. Itu baru diberi kabar. Bagaimana kalau kita melihat, oh dia zina, dia mabuk, dia begini, wah pusinglah kita, stres melihat orang melakukan kejahatan semuanya. Makanya para kekasih Allah, kekasih Allah itu kalau masuk wilayah kasyaf itu berat, minta dilewati, dilewati, nggak mau lagi kasyaf, capek. Lihat ini, lihat anak yang melakukan maksiatan, enak enggak? Siapa enggak maksiat? Istrinya maksiat, ketahuan. Adiknya maksiat, ketahuan. Capek. Kok bangga dengan istilah kasyaf-kasyaf? Janjung wali dengan kasyaf. Ya. Kasyaf adalah martabat, nanti ada lebih tinggi lagi. Kasyaf itu berat bagi kekasih Allah. Jangan menuntut muka kasyaf. Oh kasyaf gitu. Ngomong dikit pas, oh kasyaf. Ini bahasa model-model anak. Itu anak pemalas mondok ini biasanya. Biar sendiri terlalu sudah bisa kasyaf juga dia. Hayal dia. Fa innal ghaiba la ya'lamuhu illa Allah. Tidak ada yang tahu ghaib kecuali Allah. Yang ngomong siapa ini? Imam Haddad. Sudah baca rotib gayanya kasyaf-kasyafan terus. Hah? Enggak kenal Imam Haddad. Imam Haddad ngomong enggak ada itu, jangan main-main begitu. Macam-macam tingkat gaya kasyaf, lihat Nabi dikit-dikit mimpi Nabi kadzab ustaz ya. Ya kalau benar mulia ngaku-ngaku ustaz wilayah ini. Kemuliaan ini bisa jadi ajang kejahatan bagi sebagian orang, gelar-gelar kewalian dan sebagainya pengen dianggap wali angan-aneh. Wa ghayatul wali, dan puncak kewalian itu wayatul wali, jadi tujuan daripada wali bisa tentang karomat, maksudnya kalau bicara karomat dan kasyaf, wayatul wali tujuan seorang wali itu adalah ayyutli'ahullahu, Allah akan nampakkan badannya an ba'dil ghuyubi, dari sebagian hal yang gaib fi ba'dil ahyan, sebagian keadaan. Jadi wali itu melihat sesuatu yang tidak diketahui orang lain atau dalam bahasa lain kasyaf, itu tidak selalu, bukan kayak orang pakai teropong kelihatan terus, enggak. Itu karena ada hajat, ada sesuatu yang Allah inginkan kepada wali tersebut lalu dibukakan. Misalnya seorang kekasih Allah tiba-tiba dibukakan oleh Allah lalu bilang, ya walad kau pulang nak, segera pulang nak hari ini nak. Dikasih tahu oleh Allah, pas pulang sampai di rumah ibunya meninggal, tapi gak kasih tahu, pulang nak cepat nak, ada hajat ibunya, dia tahu, dikasih tahu oleh malaikat, dikasih tahu alhamad, dikasih tahu bahwasanya ibunya anak itu akan meninggal, maka katakan, nak kau pulang nak. Kasyaf bukan setiap saat tahu, enggak, bukan berarti kacamatanya kacamata kasyaf kelihatan terus ini, enggak ada begitu. Itu karamah Allah berikan, makanya jangan main-main urusan wilayahnya. Rubama taqala al-murid wa ala syekhi yatrubu minhu ayfashifahu bi khadihi. Mungrubama, barangkali ada taqala al-murid, seorang murid masuk ala syekhi pada gurunya, yatlubu minhu, minta kepada sang syekh ayyuka syifa, untuk mengkasyif, untuk melihat khatiri apa yang ada dalam hatinya. Wala yukasyifahu, maka gurunya pun enggak mau mengungkapnya. Kenapa? Bahwa mutalliyun alaihi, padahal dia juga tahu kalau teramat jelek kalau dikasih tahu. Ada hasud, ada dengki, ada dengki, malu lah. Gayanya murid, guru kasyif saya. Wah, kalau dibuka mati kau. Sengsara hati hidupmu, orang pada benci sama kamu. Nah ini, anak-anak murid kurang ajar sama gurunya. Minta apa? Minta kasyif. Ada, kita sering waktu nyantri di mana itu terlalu gitu kasyif. Kita pengen tahu, yuk datang ke sana pengen tahu kasyifnya. Oh, enggak punya kasyif, enggak punya ini. Kau sudah su'ul adab dengan para ulama, para kekasih Allah. Wa mukasyafun bihi wa huwa mutalin alaihi, padahal dia tahu cuma enggak mau ngasih tahu. Mukasyafun bihi, dia mengkasyaf, justru sianatan lisirri, menjaga orang tersebut ini kalau dibuka bahkan malu ini, sok bener. Bali ya kiai, kasyaf saya, istighfar banyak dia, astagfirullah, li kasyaf hancur tuh orang. Habis kemarin apa masa diri bicara lihat apa tadi, habis. Bahkan sampai dikatakan Imam Ali Zainal Abidin orang yang sangat soleh, mungkin maksiat tidak hampir tidak ada, tapi kalimat dulu, kalimat tawadu, kalau seandainya, hei jamaah semuanya, kalian tahu apa yang tersembunyi di hatiku, jangan-jangan kamu tidak mau ngaji lagi ke saya. Kenapa? Ada kotor di hati saya. Orang hebat itu. Sekarang orang kayak bersih benar minta dikasih. kayak enggak punya. Imam Ali Zainabi, cucu baginda Nabi yang sangat bersih hatinya pun dia takut. Kalau seandainya para jamaah ini tahu apa yang ada di saya pun ngomong begitu sama, kalau seandainya Anda tahu apa yang saya terjadi pada saya, enggak ada mau ngaji. Alhamdulillah Allah tutup semuanya. Kenapa harus kasyif-kasyif? Saya tidak tahu apa yang Anda lakukan kemarin. Alhamdulillah dengan itu amanlah kita. Tidak saling berasangka buruk. Main kasyif-kasyifan. Memang dunia wali-walian ini paling digemari oleh pemalas. Malas ngaji, malas mondok, malas ini. Pengen langsung wali, keramat-keramatan itu. Serepot gitu. Santri pemalas, tidur, tak melihat. Pulang jadi wali. Enak aja wali. Wali itu adalah hadiah dari Allah, wilayah. Wasitran lil hali, untuk menutupi keadaan orang tersebut. Fa innahum radhiyallahu ta'ala anhum, sebab mereka para kekasih-kekasih Allah yang semoga Allah berikan keridhaan kepada mereka itu, akhrasun nasi, paling semangatnya manusia, ala kitmanil asrari, untuk menyembunyikan sesuatu yang rahasia. Wa ba'adahum anit tadahuri, dan mereka paling jauh anit tadahuri, untuk pamer. Bil karamati, dengan keramat. Kekasih Allah itu paling enggak senang pamer keramat. Dikit-dikit pamer, wah itu keramat saya itu, apa itu? Keramatnya orang diaku-aku. Sementara para kekasih Allah itu kalau punya keramat itu menyembunyikan keramatnya seperti wanita haid menyembunyikan darah haidnya. Malu, enggak mau disebutkan. Bahkan kalau ada keramat terjadi pada dia, bukan saya itu. Astagfirullah, ngomong begitu. Iya, ini baru kecil. Wah. Jadi malah apa itu? Model-model orang aneh itu. Wal khawarij, ingin tampil yang khawarij. Khawarij itu khawarikul adah, keluar dari kebiasaan. Bahkan dibuat aneh-aneh. Majtub-majtuban. Seolah-olah majtub. Tapi sama fulus enggak majtub. Senang duit sama perempuan. Ini paling bikin sesek ini wali-walian palsu itu. Tidak pernah ngaji, bapaknya kiai. Wah, tidak pernah ngaji. Wah, sana, bandul sana. Tiba-tiba bapaknya meninggal, langsung jadi wali. Tapi tetap senang duit tadi. Kita pernah ketemu orang majtub yang sesungguhnya ada di Jawa Timur sana. Majtub. Ini percaya majtub. Aneh di kisah. Kita cerita guru kita. Ada satu orang majtub, saya datang ke tempatnya. Memang orangnya tidak. Coba kasih duit. Yang untung yang sampingnya. Pen. Enggak senang duit. Majtub sebut. Makanya dia enggak bisa dihukum secara zahir. Tapi enggak boleh kita belajar ilmu dari orang tersebut. Sampai suatu ketika ada perempuan dikejar di pangkok kelopak bokongnya. Meteng. Rupanya mulai kemarin dia pengen meteng, hamil. Meteng. Besok 2 minggu langsung positif. Sehingga yang pengen hamil itu lewat di depan beliau itu pengen dikepok bokongnya, enggak ada yang menyentuh bokongnya. Tapi kalau Anda haram gepok bokongnya dia kan, cuma dia gepok itu selesai. Sampai suatu ketika lah ini orang majtub, tapi gak bisa diturut-turut buat oleh begitu. Kalau Anda pura-pura turut-turut majtub, Anda gila pura-pura majtub. Itu senang duit tadi itu. Lah pernah suatu ketika kan ada di perlimaan simpang lima begitu, ada orang jual buah begitu, jam 11 malam dia bawa pendung pukuli orang itu, kan aneh. Minggir. Orang pada lari dipukulin sama orang tersebut. Ada yang enggak mau, orang apa itu? Terus semuanya pada minggir dipukuli lari, tidak lama kemudian 5 menit kemudian ada sopir truk ngantuk, habis. Yang enggak mau mati ya. Ini kejadian di sana Jawa Timur. Dan kita masih ada sebelum kita berangkat diam. Ah, ini orang majtub. Di rumahnya bisa begitu. Enggak ada apa-apa, enggak ada macam-macam, enggak ada senang dunia. Enggak senang perempuan bahkan dia. Sehingga ya makomnya urusan manusia dia kayak orang gila. Tadi hadapan Allah dia mulia, kayak orang gila, enggak ada hukum bagi dia. Baik, nah ini majtub. Sekarang majtub-majtuban ini loh, aneh itu. Kalau sudah bapaknya kiai itu anaknya yang aneh paling dibesarkan sama gua ini khawarij. Dari kecil wanam bandel ini, aneh ini. Sholatnya di Mekah. Orang di Mekah sudah tadi isyaknya, nanti malam isyaknya kan, subuh selesai 4 jam. Nah, Jumatan di Mekah, no, bohong dia. Mekah belum Jumat kok, selesai 4 jam. Aneh-aneh. Saya paling tidak kuat ketemu orang-orang begitu terus. Sering kita ketemu, masya Allah. Buaya nyumpul. Kalau bicara, ini Imam Haddad ini wali besar. Makanya bukunya Imam Haddad itu baca, karena itu syarih. Dia adalah tasawuf yang benar-benar megang syariat, bukan tasawuf kadzab, pendusta yang so aneh-aneh itu. Wa in mukkinu minha wa surrifu fiha, dia akan menyembunyikan biarpun dia bisa melakukannya. Kadang ada keramat yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang bisa didatangkan setiap saat. Ada yang didatangkan sesaat-sesaat, ada yang dia bisa mengeluarkan setiap saat, tapi pun para waliullah tidak akan mengeluarkan setiap saat. Kadang menutup dirinya sendiri. Baik sampai sini saja insyaallah. Semoga Allah menjadikan dia kekasih-kekasih Allah dan tidak diketahui keramat-keramat yang aneh-aneh. Tidak pengen kita terbang di awang-awang. Naik pesawat 500 ribu sekarang dari Majalengka ke Surabaya, beres. Mau terbang-terbangan. Berjalan di atas air, naik perahu enak asik. Walhasil orang aneh-aneh. Ada santri di pondok itu puasa pengen punya keramat. Tidak pernah belajar. Puasa pengen punya keramat. Wah ini. Saat gurunya stres nanti ngajarinya. Hah? Paling agungnya karamah adalah istiqomah. Istiqomah ada ngaji di sini, istiqomah ada tahajud, istiqomah ada pejam mata di saat melihat yang haram. Itulah wali sudah. Enggak usah pakai terbang di awang-awang. Capung, burung, jalan di atas tembok, cicak. Itu aja mau jadi saingan. Orang impiannya jadi cicak, impiannya jadi capung. Jadilah ahli sujud, di tengah malam bisa menangis. Itu saja wali. Afdalul karamat al-istiqamatu. Istiqamah dalam kebaikan. Baik, ini saja insyaAllah. Semoga ini para kekasih Allah semuanya dijaga oleh Allah. Wallahu a'lam bissawab. Kalau para hadirin barangkali ada yang mau bertanya, silakan untuk dua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepada Buya Yahya yang mudah-mudahan dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau menanyakan kepada Buya tentang bab masalah haji. Maaf, ini ke bab masalah haji, terutama masalah keterangan Masjidil Haram. Ini kami dari ulama KBIH memberi keterangan bahwa sholat di dalam wilayah maktab ataupun masjid di sekitar maktab itu nilainya sama dengan masjid sholat dengan nilainya sama dengan sholat yang ada di Masjidil Haram. Itu karena ulama yang ada di KBIH itu menjelaskan katanya di wilayah maktab itu termasuk haulahu, batas haulahu Masjidil Haram. Mohon minta penjelasannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulama menjelaskan sebelum tentang keutamaan. Keutamaan itu urusannya urusan hati, niat dan semangat. Gini loh. Masjidil Haram itu dulu adalah kecil, kemudian pelebaran. Setelah pelebaran, yang belum wilayah pelebaran adalah belum masuk Masjidil Haram. Tapi disebut wilayah haram ya, sebab haram itu sampai nanti adnal khil, seperti tanah ini dan sebagainya. Jadi begini lihat, ada tanah haram itu gede begini, anggap saja meja ini tanah haram. Masjidil Haram hanya di tengah ini, kecil. Selain dari Masjidil Haram, tidak akan disebut sebagai Masjidil Haram. Keutamaan yang disebut dalam Al-Quran 100 ribu itu ya hanya di Masjidil Haram. Lalu bagaimana orang yang sudah di pinggir jalan? Kalau sudah di pinggir jalan, dia sudah berusaha datang lalu telat sampai di situ dapat keutamaan. Tapi kalau tidak pakai keterangan begini, nggak usah turun di hotel saja deh. Ini ustadznya bukan memberi petunjuk, itu ngajari nggak benar itu, kan begitu? Jadi kasusnya adalah Anda sudah pengen siap-siap, ya kan? Pengen ini, tak tanya subhanallah sakit perut lagi, balik lagi ke toilet, datang ya Allah, saya udah pinggir jalan nih. Dapat keutamaan sama. Kenapa? Anda niatnya sudah masuk Masjidil Haram. Bukan berarti langsung. Biarpun Anda di jalan-jalan, di toko-toko di bawah, papa di bawah tower, Zamzam Tower, Anda dapat pahala. itu kalau memang Anda sudah berusaha tapi enggak kejar, Anda sholat di situ. Anda harus siap-siap masuk Masjidil Haram, beda. Keutamanya beda lagi, semakin dekat ke Ka'bah beda lagi, lihat Ka'bah beda lagi. Jadi kita tidak menyalahkan KPIH, maksudnya siapapun ayo memberikan himbauan seperti itu, mengambil sebisa mungkin. Makanya berangkatmu agak awal. Pokoknya kalau maksa di haji itu, Maktab Indonesia ya, selain Haji Plus, Maktab Indonesia, kalau azan baru turun, selesai sholat baru nyampe, percaya. Kalau Maktab Indonesia, kalau azan duhur baru kita turun dari maktab, maktab itu tempat tinggal, kamar, hotel. Kalau azan baru turun, nanti nyampe masjid pas sholatnya sudah selesai. Makanya kita harus pandai-pandai, semoga bisa naik haji semuanya. Jadi satu jam sebelum azan Anda sudah turun. Kalau perlu dua jam, ambil ke masjid. Lah orang yang biasa begini ini, lah kalau sakit perut telat itu yang dapat pahala biarpun sholatnya di pinggir jalan. Tapi si pemalas dari awal nggak pernah masuk Masjidil Haram. Kenapa? Salah paham. Makanya kami yakin Ustadz KBIH tadi ngomongnya kayak saya, cuman mungkin Anda yang pahamnya, atau mungkin lagi pas lagi denger lagi makan kacang enak kan, mungkin lupa ya. Nah, ini bisa jadi. Insya Allah Ustadznya nerangkan juga kayak yang saya omongkan begitu. Nah ini beda, beda. Sama orang sholat berjamaah di masjid, paling utama adalah shof yang pertama, shof pertama, shof pertama, baru shof kedua. Anda biasa di shof pertama, selalu shof pertama. Tak tahu ya hari ini Anda di shof yang paling belakang, biarpun di paling belakang Anda dapat shof yang pertama. Kenapa? Ada uzur, sakit perut, Anda telat, gitu loh. Dan sesia sama kayak gini, bukan langsung sama. Oh nggak bisa sama, sudah dijelaskan Nabi kok, shof pertama beda dengan shof yang di belakang, mengerti itu. Nah, jadi insya Allah Ustaz KBIH nya enggak salah, hanya mungkin kita sering salah dengar, menganggap sama. Makanya sampai hari ini saya menemukan pemahaman yang Anda dapat itu, diajak turun enggak mau, sudah katanya kiai cukup di sini kok, ngapain capek-capek di bawah lain. Benar itu, apalagi yang di Zamzam Tower kan kelihatan ramai itu, soalnya dari situ kan ada masjid memang disiapkan, setiap hotel ada masjid, masjid, masjid. Oh enggak dong, beda turun. Untung-untung bisa melihat Ka'bah Allah, semoga kita bisa melihat Ka'bah nanti. Sholat melihat Ka'bah utama. Makanya kalau Anda sholat, cari di tempat yang sekiranya Anda bisa melihat ke Ka'bah. Maka semua sholat itu dianjurkan untuk melihat tempat sujud, kecuali dalam empat keadaan. Anda kalau mau sholat ngadep ke tempat sujud, di sini nggak ada tempat sujud, kecuali dalam empat keadaan. Satu, Anda sholat di depan Ka'bah, sunahnya ngadep ke Ka'bah. Yang kedua, Anda sholat jenazah, jangan di tempat sujud tapi ngilah jenazah. Yang ketiga adalah sholat di belakang Nabi. Nabi siapa? Nggak tahu, mungkin ketemu Nabi Isa turun hari kiamat nantinya. Anda sholat belakang Nabi, lihat Nabi, atau waktu Rasulullah hidup waktu. Yang keempat adalah di saat sholat nggak punya baju, atau bajunya hilang semuanya, maka nggak pakai pak, jangan lihat ini, kelihatan bokongnya orang, lihat ini, Allah Akbar, ini biar aman ya. Ini adalah ada tidak lagi lihat kemana? Ke tempat sujud. Baik, ini adalah seperti itu insyaallah. Insyaallah Ustaz KBH yang dengar omongan kami tidak salah paham juga, nanti salah paham juga dia dengar kacau nanti kan insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Silakan Ibu Salehah. Dari Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Buya, saya sering mendapati situasi ketika sholat di langgar, di musola, itu apa ya, nggak ada jamaahnya, cuma sendirian. Terus datang ibu-ibu dan saya berjamaah sama ibu-ibu itu cuma satu. Itu hukumnya gimana Bu ya? Apa berjamaah laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram adalah bukan sesuatu yang terlarang. Yang dilarang bukan masalah sholat berjamaahnya, yang dilarang adalah berduaannya. Jadi kalau masalah sholat berjamaah, selaki-laki bukan mahram dengan perempuan boleh berjamaah, yang gak boleh berduaannya. Ibu, saya sholat jadi imam, ibu jadi makmum saya, ibu bukan mahram bagi saya. Putri ibu bukan mahram dengan sholat. Tapi kenapa kok boleh? Karena tidak khulwah, tidak berdua. Jadi yang perlu dipercermati adalah yang tidak boleh adalah berduaan. Apakah bisa diatur misalnya? Ya mungkin ada yang nemeni yang lainnya lah misalnya. Kalau tidak ada, tidak. Karena berduaannya yang tidak diperkenankan khulwah. Maksud khulwah itu adalah berduaan yang, biarpun kita tidak akan melakukan apa-apa, yang jika orang tersebut ingin melakukan sesuatu yang tidak senonoh pasti bisa. Itu khulwah aturannya. Tertutup, tertutup, tertutup. Nah ini namanya khulwah. Harus ada yang ketiga. Mungkin ada siapa saja yang ketiga. Sehingga tidak terjadi khulwah seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Nah, ada tulisan. Bismillah. Saya seorang tukang cukur. Apa yang harus saya lakukan jika saya memotong mencukur seseorang sedang saya tidak tahu bahwa yang saya cukur sedang haid? Apa yang harus saya lakukan? Apakah melanjutkan mencukur sebentar? Anda harus perempuan ini. Sebab kalau Anda laki-laki mencukur orang haid beda. Sebab orang haid semuanya perempuan. Kalau Anda seorang laki-laki enggak boleh nyukur rambutnya orang, rambut istri Anda baru boleh. Atau putri Anda, ibunda Anda, kalau orang lain haram. Melihat enggak boleh, memegang tidak boleh. Anda sebagai tukang potong rambut, Anda memotong seorang potong rambut seorang wanita yang bukan mahram Anda, bukan istri Anda, haram. Ini. Kemudian mungkin ini adalah tukang cukurnya seorang perempuan. Saya seorang perempuan, bagaimana memotong rambutnya seorang perempuan dalam keadaan haid? Memangnya kenapa? Anda salah dengar masalah fikih. Tidak ada yang katakan haram kalau ada perempuan haid potong rambut. Tidak ada yang haram. Bahkan itu sesuai dengan kebutuhan. Hanya ulama mengatakan sebagian makruh. Kalau rontok biarin saja buang, tidak usah pusing. Ini kan masalah fikih. Ini ada kesalahpahaman, baca kesalahpahaman, baca kitab Bidayatul Hidayah, salah faham dan sebagainya. Fikihnya tidak berguru. Ada. Kalau sudah buat rambut, motong rambut tuh kayak nggak berani motong rambut waktu haid, motong rambut, motong kuku harus dimandikan. Kalau enggak, dari mana ilmu itu? Disunnahkan iya, dinukil dari Imam Ghazali. Jadi begini loh kaidahnya, agar Anda faham begitu. Bapak, gak ada orang haid kemudian suci atau orang junub kemudian suci, maka tidak boleh melakukan sholat kecuali mandi besar. Maka yang harus dimandikan adalah semua anggota tubuh yang dibawa di dalam sholat. Kalau Anda punya rambut panjangnya 10 meter, wajib dimandikan semuanya. Kenapa? Rambut panjang dibawa sholat. Maka yang wajib dimandikan adalah yang dibawa dalam sholat. Fahami dulu ini. Saya pengen, dia pengen tanya, rambut yang dipotong sama kuku yang dipotong dibawa sholat enggak? Ya enggak, biarin saja sana, kok pusing. Itu loh fikih. Dewan santri gara-gara takbir Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah kemudian dia enggak baca syarah yang lainnya, harus, sehingga gara-gara rambutnya hilang ribut sama suami. Cuman dihimbau kalau potong jangan pas head. Cuman kadang harus. Bapak kenapa? Mbak, tolong mbak potong rambut saya, tapi saya dalam haid. Kenapa kok sekarang? Suami saya besok pulang, biar saya kelihatan cantik. Oh, bolehlah begitu, sebab rambut saya kayak gendruwo. Boleh begitu, menjadi boleh, makruhnya hilang. Yang jelas tidak haram gitu loh ya, tinggal nanti sesuai dengan kebutuhan. Apalagi rambutnya masya Allah, sarang laba-laba, sarang kelaban. Sebab ada perempuan masya Allah pakai kerudung mesti cantik, cuma di dalamnya itu bergerak semuanya, nggak pernah keramas. Nah kalau itu bolehlah. Jadi seperti itu ya, jangan salah paham, jangan sampai. Ini biasanya berangkat pertanyaan dari kesalahpahaman fikih. Dipikir kalau potong kuku, kukunya harus dicuci, haram dan sebagainya. Tidak. Ulama mengatakan makruh, sebaiknya jangan potong kuku. Tapi kalau kukunya kepanjangan risih, potong. Karena gara-gara kukunya panjang itu ibu yang menyusui anaknya, anaknya luka kena kukunya kayak harimau. Potong cepat bu, kasihan anaknya. Nah ini seperti itu, selesai dengan kebutuhan. Itu paham fikihnya. Kalau anda di fikih, makanya Buya tuh punya fikih salah paham. Termasuk ini fikih salah paham. Di kampung-kampung ada orang ustaz gak tahu dari mana ilmunya itu. Harus, gak boleh, simpen. Oh. Kemudian sampai ada kertas-kertas. Apa itu? Ini kertas rambut saya. Oh gitu. Nah, sampai kukunya hitam semua gak dipotong. Kenapa? Saya lagi head. Ya Allah. Bakteri kotor. Potong daripada bakteri yang masuk perut. Seperti itu. Paham ya? Tidak usah khawatir, tidak ada khilaf ini, tidak ada beda, tidak usah bengong nanti, tidak ada khilaf perdana ini. Yang ada khilafnya orang salah paham, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Ada lagi satu kan? Kalau cukup alhamdulillah. Ini bulan haji, sebentar lagi bulan haji. Ma min ayyamin al-amalu fiha afdal min ashri dzilhijjah, ya ingat sekilas saja. Tidak ada amal yang lebih bagus dilakukan melebih daripada 10 Dzulhijjah. Maka 10 Dzulhijjah gunakan untuk meningkatkan amalan mulai dari sedekah, puasa. Puasa mulai dari tanggal 1 disunnahkan. Tapi sunnah di atas sunnah adalah tanggal 9 waktu Arafah. Itu saja, singkat saja supaya persiapan ya. Puasa tanggal 1, sedekah, silaturahmi, mikir deh, siapkan korban ya. Korban itu sunnah buat siapa saja ya. Bukan tahunan, korban itu bukan seumur hidup satu kali. Korban itu hukumnya sunnah seperti puasa Arafah sunnah. Kapan datang bulan haji sunnah puasa Arafah. Maka kapan masuk bulan haji anda sunnah korban. Kalau anda sudah korban tahun lalu, sekarang korban lagi juga sunnah. Ini juga fikih salah faham juga. Sebab ada biasanya kalau di kampung, Pak Haji korban, alhamdulillah saya sudah. Kapan? 10 tahun yang lalu. Nah, ini salah faham. Ini dipikir korban itu kayak haji. Kalau haji seumur hidup sekali, cuman gara-gara korban itu waktu musim haji disamakan kayak haji, mestinya disamakan kayak puasa Arafah gitu loh. Setiap satu kambing untuk satu orang, sapi untuk 7 orang, itu namanya sunnah. Tapi kalau anda ingin menyertakan yang lainnya, anda dulu, saya nyembelih kambing untukku dan yang lain saya ikutkan, tetap untuk saya satu, tapi yang lain diikutkan dalam pahalanya, sah isyrak fit tawab. Ini ada, jangan salah paham seperti sebagian orang mengatakan kambing satu buat sekeluarga. Sudah begitu sambil berfatwa nyalahkan ulama Indonesia lagi kan, enggak kacau nih. Ini ngaco, enggak boleh seperti itu. Satu untuk orang satu. Cuman nanti isyrak di mana? Hadza udhiyati, ini korbanku, kemudian aku sertakan keluargaku. Sah. Namanya sunnah kifayah. Ada pembahasan khusus malah korban, ada sunnah ini ya, ada sunnah kifayah. Korban semuanya. Yicil, tabung. Nabung. Nah karena keyakinan kita terlanjur salah, dipikir korban seumur hidup itu cuma sekali, makanya jarang nabung. Dan pemahaman ini kayaknya sudah merata sekali, sehingga sering pertanyaannya modelnya macam ini. Di antaranya pertanyaannya menunjukkan kesalahpahamannya apa? Buya, mana yang didahulukan antara akikah sama korban? Nah ini pasti salah paham ini. Dipikir korban seumur hidup sekali, ya tinggal datang waktunya mana duluan. Kalau waktu akikah, ya akikah. Misalnya tanggal 9 tanggal 1 Dzulhijjah lahir bayi. Ya sebelah akikah. Mana dahulukannya? Akikah baru nanti korban dapat duit lagi untuk korban. Tapi pas hari korban enggak punya duit, enggak punya duit ya jangan korban wong sunnah toh. Cuma nanti bolehkah digabungkan? Ada sebagian imam tuh Imam Romli mengatakan, tapi sebaiknya enggak usahlah biar enggak jadi orang pelit nanti ya. Nah, insyaallah kalau digabungkan, ulama mengatakan seperti itu. Baik, ini saja insyaallah korban cari kambing, kambing, sapi. Jangan kalah dengan seorang, mohon maaf, ada seorang tukang becak. Tapi setiap tahun dia kurban 2 kambing gede. Cuman dia cerdas rupanya. Jadi setiap selesai bulan haji, dia pergi ke pasar beli kambing 3. 3 atau 2, kecil kambingnya. Setelah mulai musim haji, beli kambing kecil. Jadi setiap habis becak, pulangnya pasti dia bawa rumput. Setiap hari, jadi tahun depan, tahun sudah gede, habis sudah beli lagi kecil. Makanya orang tukang becak, tapi kambingnya paling gede. Yang haji, yang kaya raya, Pak Haji saja kambingnya kecil-kecil, sakit lagi. Kalah sama tukang becak, karena dia punya ide cerdas. Anda pun boleh nabung hari ini. Ambil kambing 4, ya, taruh buatin kandang, ya, buat kerjaan anak kita sambil jaga. Setiap hari diapain? Dikasih rumput sambil jalan. Nah, tahun depan sembelih, beli tadi setelah raya, kan setelah bulan haji kan murah. Kecil-kecil gitu, benih, baik insya Allah, ini saja. Yang ikut andil dalam berjuang di radioku, berjuang itu macam-macam, dengan harta, dengan ilmu, dengan pikiran, dengan tenaga, ada. Dengan panjatan doa. Ini adalah himbauan, memang kami menghimbau di mana-mana untuk bisa sambung hati. Infak rutin biarpun hanya 1.000 rupiah per bulan. Tujuannya bukan 1.000-nya. Tujuannya agar Anda merasa memiliki radio tersebut. Jujur, kalau Anda pernah membayar untuk radio, pasti Anda tergoda untuk dengar radio tersebut. Yang enggak pernah bayar sering tidak dengarkan, percaya. Karena Anda merasa memiliki, merasa Anda ingin mendengarkan. Makanya saya ngomong bayar biarpun 1.000 rupiah per bulan. 1.000 rupiah, karena apa? Allah ikat hati Anda dengan kemuliaan. Karena Anda pernah bayar 1.000 rupiah per bulan misalnya, 5.000 boleh, 10.000 boleh. Jadi bergabung itu penting. 100.000 juga boleh. Jadi di pusat sana macam-macam. Ada yang 1.000 rupiah per bulan, ada yang 100.000 per bulan, ada yang 100.000 per hari, cuma minta diambil. Karena dia punya sebuah usaha, jadi tolong setiap sore mampir di sini saya kasih 100.000. Pinter dia. Coba kalau dikumpulkan setiap bulan kan bingung, 3 juta. Stres kan? Tapi diambil 100 gak kerasa, orang cerdas gitu. Alhamdulillah, baik. Anda bisa bergabung. Ada di setiap majelis itu ada. Anda boleh datang suka-suka. Mendaftar, saya ingin rutin setiap bulan. Untuk kesinambungan radioku, radio dakwah ini akan kita perbesar agar semakin kemana-mana nanti, semakin luas dakwah kita. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Muliakan kami dengan ziarah haramain ya Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ya Allah dengan penuh kerinduan dan kecintaan kepadamu ya Allah. Dan yang lagi mau naik haji saat ini berikan kemudahan, keselamatan, jaga keluarga mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, angkat kami menjadi kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Engkau yang menguasai diri kami, yang menguasai hati kami, tambahkan kecintaan kami kepada-Mu dan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad dan kecintaan kepada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Beri ya Allah, kirimkan kepada kami guru-guru yang baik, guru-guru yang tulus, guru-guru yang soleh, ahli surga-Mu ya Allah. Jangan Kau kirimkan kepada kami guru pendusta ya Allah, guru penfitnah ya Allah. Engkau yang Maha Kuasa ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau lah yang memberikan kepada orang-orang soleh guru-guru dan ilmu yang manfaat. Maka berikan kepada kami guru-guru dan ilmu yang manfaat, ya Allah. Dan berikan kepada kami kecintaan kepada guru-guru kami, ya Allah. Dan berikan kepada kami adab dan tata krama kepada guru-guru kami. Dan kami mohon ampuni guru kami, ya Allah. Angkat derajat mereka. Ampuni orang tua kami, angkat derajat mereka. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jadikan perkumpulan ini perkumpulan ahli surga, ya Allah. Seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, Engkau Maha Tahu tentang keadaan kami semua saat ini, ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami, ya Allah. Apakah berjuang dengan hartanya, pikirannya, ilmunya, tenaganya, ataupun dengan doa. Kami mohon berikan kepada mereka semua segala kebaikan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kami mohon, ya Allah, ya Allah, ampuni anak-anak kami, ya Allah, ampuni saudara-saudari kami, angkat mereka semua. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu tanpa, ya Allah, jauh dari fitnah, jauh dari prasangka buruk.